Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid li fadilati syekh al-allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan kita akan memasuki bab yang ke-10. Penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala berkata, Babu maja'a fi dhabhi li ghairillah. Bab tentang penyembelihan untuk selain Allah. Jemaah sekalian, penomoran bab yang ke-10 itu sesuai dengan buku asli. Kalau di terjemahan mungkin bab 9. Karena memang sebagian ulama menganggap bab yang pertama itu adalah muqaddimah. Di terjemahan kitab Al-Mulakhas dianggap itu muqaddimah dan ini jadinya bab 9. Tapi kalau di terjemahan kitab Tauhid sama bab 10. Ditulis bab 10. Dan aslinya tidak ada nomor bab. Buku aslinya tidak ada nomor bab. Baik. Dan subhanallah, kita tidak lama lagi akan memasuki hari penyembelihan hewan kurban, yaitu Idul Adha. Dan pembahasan kita sangat bertepatan, yaitu masuk dalam masalah penyembelihan. Penulis rahimahullah ta'ala, penulis matan kitab Tauhid, membuat judul bab tentang penyembelihan untuk selain Allah. Kenapa beliau tidak langsung mengatakan syirik menyembelih untuk selain Allah? Karena menyembelih selain Allah itu ada tiga macam. Yang pertama, untuk pengagungan dan pendekatan diri, maka itulah yang syirik. Kalau dipersembahkan untuk selain Allah, pengagungan dan pendekatan diri, intinya untuk ibadah, sebagaimana akan kita sebutkan insyaallah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa menyembelih merupakan ibadah yang sangat agung. Yang kedua, penyembelihan yang malah dianjurkan. Penyembelihan yang dianjurkan di dalam syariat, yang disunnahkan, bahkan mungkin diwajibkan, bisa jadi wajib. Contohnya, penyembelihan untuk walimatul urs. Apa itu walimatul urs? Resepsi pernikahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulim walau bisyatin." Adakanlah resepsi pernikahan walau hanya dengan seekor kambing. Makanya orang yang nikah sembunyi-sembunyi enggak mungkin bisa ngadain walimah. Iya. Kehilangan dia sunnah ini. Contoh lain, menyembelih untuk menyambut tamu atau memuliakan tamu. Memuliakan tamu wajib. Kalau dengan menyembelih kita bisa memuliakan tamu, hendaklah kita lakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan sampai hari ini di kampung-kampung masih banyak seperti ini. Kalau ada tamu datang, mereka paling tidak sembelih ayam buat makan menyambut tamu atau dihidangkan kepada tamu. Mungkin kalau di kota-kota diajak ke restoran saja. Jadi ini malah dianjurkan dalam syariat. Iya. Yang ketiga, penyembelihan untuk selain Allah yang mubah. Contohnya apa? Menyembelih untuk sekedar dimakan sendiri atau untuk diperjualbelikan dagingnya. Maka inilah tiga bentuk penyembelihan untuk selain Allah. Yang syirik, yang ingin diingatkan oleh penulis dalam bab ini adalah ketika penyembelihan itu untuk pengagungan dan pendekatan diri kepada selain Allah. Seperti penyembelihan untuk para wali yang sudah wafat. Ada sebagian orang mendatangi kuburan-kuburan yang mereka sebut kuburan keramat, lalu mereka menyembelih untuk pengagungan kepada wali yang sudah wafat. Atau ada yang lebih parah lagi, pengagungan kepada setan. Cuman nama setannya menjadi samar. Orang enggak tahu lagi itu adalah setan. Namanya Nyi Loro Kidul. Begitu pula Kiai Sapu Jagat di Gunung Merapi. Itu setan. Mereka menyembelih untuk pendekatan diri kepadanya atau pengagungan kepadanya dengan harapan-harapan. Jadi syiriknya bukan hanya menyembelih itu saja. Ada harapan-harapan, harapan untuk diselamatkan. Begitu pula ada ketakutan-ketakutan. Takut kalau enggak dikasih sembelihan, dia bisa marah dan menimpakan bala. Ada juga menyembelih untuk satu setan lagi. Setan, tapi diyakini membantu panen mereka. Namanya Dewi Sri. Menyembelih untuk Dewi Sri. Dan masih banyak lagi. Intinya adalah sembelihan untuk pengagungan dan pendekatan diri kepada selain Allah, itu adalah kesyirikan. Itu adalah kesyirikan. Dan lengkapnya, sembelihan itu ada empat kondisi. Sembelihan itu apakah syirik atau tidak, apakah ibadah atau syirik, maka dia ada empat keadaan. Keadaan yang pertama atau kondisi yang pertama, seorang yang menyembelih dengan menyebut nama Allah dan dia niatkan untuk mengagungkan Allah. Jadi dua syarat penyembelihan ibadah. Ini kondisi yang pertama, dengan memenuhi dua syarat penyembelihan ibadah. Yang pertama, dia sebut nama Allah. Bismillah itu wajibnya. Sunnahnya tambah dengan takbir Allahu Akbar. Bismillahi wallahu akbar. Tapi wajibnya bismillah. Sunnahnya tambah dengan takbir. Iya. Yang kedua, dia niatkan untuk mengagungkan dan mendekatkan diri kepada Allah. Maka inilah ibadah. Inilah sembelihan ibadah. Ini tauhid. Baik, ini kondisi yang pertama. Menyembelih dengan memenuhi dua syarat. Menyebut nama Allah dan niatkan untuk pengagungan kepada Allah. Iya. Yang kedua, kondisi yang kedua, menyembelih dengan menyebut nama Allah, tapi dalam hatinya dia niatkan untuk pengagungan kepada selain Allah. Seperti untuk para wali yang sudah wafat tadi, atau bahkan kepada para jin, kepada setan-setan. Maka ini hukumnya syirik besar, menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Tidak ada gunanya dia sebut nama Allah kalau dia niatkan untuk pengagungan kepada selain Allah. Jadi enggak pengaruh, enggak pengaruh sama sekali. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga sebaliknya, dia menyembelih tanpa menyebut nama Allah atau menyebut selain nama Allah. Dengan sengaja tidak menyebut nama Allah, atau malah menyebut selain nama Allah. Dengan nama fulan misalkan, lalu dia sembelih, tapi dia niatkan sembelihan itu untuk pengagungan kepada Allah, maka ini juga syirik. Walaupun dia niatkan pengagungan kepada Allah, tapi sembelihnya dengan menyebut selain nama Allah, atau tidak menyebut nama Allah sama sekali, maka ini syirik. Walaupun dia niatkan untuk pengagungan kepada Allah. Hanya bedanya poin yang kedua, syirik dalam ibadah, dan yang ketiga, syirik di dalam rububiyah. Karena dia menyembelih, ketika dia menyebut selain nama Allah, berarti minta tolong kepada selain Allah, berarti meyakini selain Allah yang bisa memberikan manfaat atau memberikan pertolongan kepadanya. Ini kondisi yang ketiga. Kondisi yang keempat, yang keempat yang paling parah, tidak menyebut nama Allah atau menyebut selain nama Allah, dan juga diniatkan untuk pengagungan kepada selain Allah. Jadi syiriknya dua-duanya, syirik dalam rububiyah maupun syirik di dalam uluhiyah. Jadi yang pertama tauhid, yang kedua syirik dalam uluhiyah, yang ketiga syirik dalam rububiyah, yang keempat yang paling parah, kesyirikan di dalam uluhiyah dan rububiyah sekaligus. Iya. Lalu jemaah sekalian, apa hukumnya memakan makanan-makanan tersebut, hewan-hewan tersebut yang disembelih tidak menyebut nama Allah, atau disembelih untuk pengagungan kepada selain Allah? Maka hukumnya haram dimakan. Paling tidak ada empat dalil dalam Al-Quran. Ada empat dalil dalam Al-Quran yang berbicara tentang status daging hewan tersebut. Dalil yang pertama, surat Al-An'am ayat 118. Fakulu mimma dzukirasmullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Dan makanlah hewan yang telah disebut nama Allah padanya atau atasnya, kalau kalian benar-benar beriman. Jadi kalau disebut nama Allah baru dimakan. Dalil yang kedua, surat Al-An'am ayat 121. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaih wa innahu lafisqa. Dan janganlah kamu makan yang tidak disebut nama Allah atasnya, karena sesungguhnya itu adalah kefasikan. Jadi enggak boleh dimakan. kalau disembelih tanpa menyebut nama Allah. Bagaimana kalau lupa? Ada seorang muslim, dia biasa menyembelih dengan nama Allah. Hewan kurban dia niatkan untuk Allah, biasa dia sembelih dengan nama Allah. Satu kali dia lupa, boleh gak dimakan? Boleh tidak? Sayang ya gak dimakan. Maka ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama berpendapat kalau dia lupa tidak sengaja maka boleh. Dan ini pendapat yang kuat berdasarkan ayat ini, surat Al-An'am ayat 121. Allah mengatakan, jangan kamu makan yang tidak disebut nama Allah atasnya, karena sesungguhnya itu kefasikan. Kenapa? Apa artinya Allah mengatakan itu kefasikan? Berarti dia lakukan dengan sengaja. Karena kalau dia gak sengaja, itu bukan kefasikan. Dia gak dosa. Karena dia gak sengaja, lupa. Nabi SAW bersabda, Inna allaha tajawaza'an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah memaafkan umatku yang melakukan dosa karena tiga sebab. Pertama, enggak sengaja atau belum tahu ilmunya. Yang kedua, lupa. Yang ketiga, karena dipaksa. Iya. Jadi pendapat yang benar, boleh dimakan kalau memang dia lupa. Iya. Dalil yang ketiga, surat Al-Baqarah ayat 173. Allah Azza wa Jalla berfirman, Innama hurrima 'alaikumul maytatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Hanyalah yang diharamkan atas kalian adalah memakan bangkai, nah, hewan yang tidak disembelih dengan nama Allah itu statusnya bangkai. Atau hewan apa saja yang tidak disembelih secara syar'i statusnya bangkai. Juga mengharamkan atas kalian darah, daging babi, dan yang dipersembahkan untuk selain Allah. Jadi diharamkan di sini empat: bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih untuk selain Allah. Jadi hewan yang disembelih untuk selain Allah disamakan dengan babi, walaupun itu kambing. Kalau dia niatkan untuk pengagungan kepada selain Allah, haram dimakan. Iya. Dalil yang keempat, surat Al-Maidah ayat ketiga. Allah mengatakan, Hurrimat 'alaikumul maitah wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan atas kalian memakan bangkai, daging babi, dan yang dipersembahkan untuk selain Allah. Jadi ini mirip dengan Al-Baqarah 173. Innama hurrima 'alaikumul maitah waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi lighairillah. Sama. Inilah dalil-dalil yang mengharamkan kita memakan hewan yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah, atau hewan yang diniatkan untuk pengagungan kepada selain Allah ketika menyembelihnya. Baik. Kemudian jemaah sekalian, sembelihan dalam Islam itu ada tiga macam. Sembelihan yang merupakan ibadah itu ada tiga macam. Yang pertama, sembelihan udhiyah. Itulah insyaallah yang tidak lama lagi akan kita lakukan di tanggal 10 Zulhijjah. Dan waktunya masih boleh sampai 13 Zulhijjah. Walaupun lebih afdol di 10 Zulhijjah. Yang kita sebut dengan hewan kurban. Yang kedua, sembelihan hadyu. Bagi jamaah haji tamattu dan haji qiran. Dan hadyu itu ada dua macam. Hadyu syukran dan hadyu jubran. Hadyu untuk bersyukur dan hadyu karena pelanggaran. Kalau karena pelanggaran ini, orang umroh pun kena. Kalau melanggar tertentu. Contohnya apa? Sudah sampai Jeddah belum pakai pakaian ihram. Maka dendanya adalah, hadiyunya, fidyahnya adalah satu ekor kambing disembelih dan dibagikan untuk fuqara Mekah, dan dia tidak boleh makan sedikit pun. Kalau hadiah untuk bersyukur tadi dia boleh makan. Begitu pula untuk korban, kita boleh ikut makan, bahkan sunnah kita ikut makan. Tapi yang pelanggaran itu tidak boleh dia ikut makan. Kemudian yang ketiga, akikah. Itulah yang kita sembelih di hari ketujuh lahirnya anak kita. Anak laki-laki 2 ekor kambing dan anak perempuan 1 ekor kambing. Itulah 3 penyembelihan ibadah yang disyariatkan. Ada satu lagi, pada dasarnya enggak disyariatkan, yaitu menyembelih karena bernazar. Iya. Pada dasarnya enggak disyariatkan, tapi kalau seseorang sudah terlanjur bernazar, wajib dia tunaikan insyaallah taala. Satu bab lagi baru kita masuk dalam pembahasan tentang nazar. Baik. Inilah jemaah sekalian, pengantar memahami bab tentang menyembelih. Kita masuk dalam pembahasan dalil yang pertama. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya solatku dan nusukku. Nusuk itu mengandung 2 makna, makna umum dan makna khusus. Makna umum adalah ibadah, namun ayat ini bermakna khusus, yaitu hewan sembelihan atau ibadah kita sembelihan. Sebagaimana juga dinukil dari Imam Sufyan Ats-Tsauri, begitu pula Ad-Duhaq, bahwa yang dimaksud dengan nusukku adalah dzabhul kurban, menyembelih hewan kurban. Jadi ayat ini, sesungguhnya solatku dan sembelihanku, hidupku dan matiku, hanya untuk Allah Rabbul Alamin. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, itulah yang diperintahkan kepadaku. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah muslim yang pertama. Surat Al-An'am ayat 162-163. Pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, kata Syekh, ada 4 pelajaran penting. Yang pertama, anna dzabha li ghairillahi syirkun akbar. Bahwasanya menyembelih untuk selain Allah adalah syirik besar. Syirik besar. Kenapa? Karena menyembelih itu ibadah. Menyembelih adalah ibadah. Maka siapa yang beribadah kepada selain Allah, itulah namanya syirik. Bahkan syirik besar, menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam, karena dia tidak lagi mengimani la ilaha illallah. La ilaha illallah yang bermakna la ma'budah hakun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ketika dia menyembah selain Allah, berarti batal syahadatnya. Kemudian di sini juga Syekh menjelaskan alasan lain mengapa ulama mengatakan menyembelih untuk selain Allah adalah syirik besar. Li'annahu qaranahu bis-shalah. Karena Allah menyebutkan tentang penyembelihan bersama dengan solat. Fakama anna man shalla li ghairillah faqad asyrak. Maka sebagaimana orang yang menyembah untuk selain Allah atau solat untuk selain Allah, dia telah berbuat kesyirikan. Fakadzalika man dzabaha li ghairillah faqad asyrak. Demikian pula orang yang menyembelih untuk selain Allah, dia telah berbuat kesyirikan. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita hukum solat untuk menyembah Allah dan hukum menyembelih untuk menyembah Allah sama-sama ibadah. Begitu pula sebaliknya, kalau kita solat untuk menyembah selain Allah adalah syirik, maka kalau kita menyembelih untuk pengagungan kepada selain Allah juga syirik. Tapi terbayang tidak ada orang yang solat untuk mengagungkan selain Allah? Hampir tidak terbayang, tapi ada. Contohnya apa? Orang yang datang sholat di masjid yang ada kuburan, ternyata di antara mereka tujuannya tidak sekedar mengagungkan Allah, tapi ingin mengagungkan wali atau orang soleh yang dikubur di masjid itu, maka dia musyrik. Solat itu, subhanallah, itu ibadah yang sangat agung, seharusnya dimurnikan hanya untuk Allah. Kalau dia datang ke situ, dia solat dengan niat untuk mengagungkan penghuni kubur tersebut, maka dia telah mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Iya. Jadi hampir enggak terbayangkan ada orang yang solat untuk memuliakan selain Allah, untuk mengagungkan dan mendekatkan diri kepada selain Allah. Tapi faktanya ada. Dimanapun dia solat, sama saja. Walaupun bukan di masjid itu, di masjid yang ada kuburan orang soleh tersebut. Iya. Pelajaran yang kedua, an-nasolata wadzabha min a'zamil ibadat. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa solat dan menyembelih termasuk sebesar-besarnya ibadah. Kalau solat itu sudah jelas, bahkan solat adalah kewajiban yang paling agung setelah tauhid. Bahkan kata para sahabat, sebagaimana dikatakan oleh tabi'in yang mulia Abdullah bin Syakik rahimahullahu taala, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairas salah. Dahulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memandang, tidak menganggap ada satu amalan sekedar ditinggalkan saja tanpa mengingkarinya menyebabkan pelakunya kafir, sekedar ditinggalkan, tidak ada amalan seperti itu. Solat, apa namanya, puasa, kalau sekedar ditinggalkan orangnya enggak kafir, kalau dia tidak ingkari, kalau dia tidak benci. Begitu pula puasa, apa namanya, zakat dan haji, kecuali solat. Jadi status orang meninggalkan solat karena dia benci kewajiban solat atau hanya karena dia malas, bukan benci, statusnya sama. Jadi solat ini sangat agung. Kemudian menyembelih disebutkan bersama dengan solat. Maka ini sebagai indikasi bahwa menyembelih juga ibadah yang sangat agung. Kenapa? Karena disebutkan bersama dengan ibadah yang sangat agung, yaitu solat. Sampai-sampai sebagian ulama berkesimpulan, kalau begitu menyembelih adalah ibadah harta yang paling agung. Begitu sebagaimana solat merupakan ibadah badan yang paling agung. Karena disebutkan bersamaan dalam ayat ini dan ayat berikutnya yang akan kita bahas. Walaupun pendapat yang lebih kuat, ibadah harta yang paling agung adalah zakat. Karena zakat rukun Islam dan disebutkan bersama solat lebih banyak di dalam Al-Quran dibandingkan menyembelih. Tapi paling tidak ayat ini menjelaskan kepada kita betapa agungnya ibadah menyembelih. Iya. Jadi jemaah sekalian, di sini juga ada satu faedah. Ibadah itu ada tiga macam. Yang pertama ibadah badan saja, itulah solat contohnya. Yang kedua ibadah harta saja, itulah menyembelih contohnya. Dan yang ketiga ibadah badan dan harta sekaligus, contohnya apa? Haji dan umroh. Makanya sebagian ulama berpendapat enggak tepat kalau kita sekali perjalanan umroh lalu umroh berkali-kali, karena umroh itu ibadah badan dan harta. Kalau satu perjalanan dua umroh, berarti salah satunya tidak ada ibadah hartanya. Iya. Pelajaran yang ketiga, wujubul ikhlas lillahi fi jami'il ibadah. Kewajiban ikhlas karena Allah pada seluruh amal ibadah kita. Karena dalam ayat ini dikatakan lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabbul alamin, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Maka kita harus ikhlaskan, murnikan amal ibadah kita hanya untuk Allah. Murnikan dari apa? Dari dua bentuk kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil, yang namanya riya dan sum'ah. Itulah ikhlas. Ikhlas itu adalah memurnikan ibadah kita, membersihkan ibadah kita dari dua bentuk kesyirikan, syirik besar dan syirik kecil. Kenapa? Karena itu akan merusak ibadah kita. Surat Az-Zumar ayat ke-65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, maka sungguh amalanmu akan terhapus. Pelajaran yang keempat, annal ibadat tauqifiyah. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ibadah-ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Apa maknanya? Ay mutawaqqifatun ala amri syari. Maksudnya harus sesuai dengan perintah syariat. Sebagaimana firman Allah, wa bidzalika umirtu. Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku. Subhanallah jemaah sekalian, coba perhatikan ayat yang mulia ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan dalam ayat ini, surat Al-An'am ayat 163, untuk mengabarkan kepada manusia itulah yang diperintahkan kepadaku. Artinya apa? Semua yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita bukan hasil ciptaan beliau. Bukan hasil beliau membuat-buat, mengada-ada sendiri. Semuanya adalah wahyu dari Allah. Sebagaimana juga Allah tegaskan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidak ada yang beliau sampaikan berasal dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya diperintah oleh Allah. Semua yang beliau ajarkan kepada kita itu ajaran Allah, bukan beliau buat-buat sendiri. Tetapi subhanallah, ada orang yang merasa lebih berhak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membuat-buat sendiri. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita bahaya perbuatan bid'ah dalam agama. Nabi saja enggak berbuat bid'ah, Nabi enggak buat sendiri. Semua yang beliau amalkan dan beliau ajarkan kepada kita adalah petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Maka sungguh aneh kalau kemudian ada umat yang mengaku pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu dia malah buat-buat sendiri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Nabi SAW mengatakan itu tertolak. Baik. Nabi SAW juga menegaskan, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Tapi mereka seakan-akan mengatakan, tidak wahai Rasul, tidak semua sesat. Buktinya kami punya bid'ah hasanah. Subhanallah, ini menunjukkan bahaya bid'ah. Adapun maksud wa ana awwalul muslimin, aku muslim yang pertama, kata para ulama mengandung dua makna. Yang pertama, akulah yang paling baik Islamnya. Artinya beliau sebaik-baiknya teladan. Yang kedua, pada umat ini beliau muslim yang pertama. Artinya bukan pertama di dunia. Sebab manusia pertama muslim di dunia ini siapa? Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam. Karena muslim itu adalah yang menyembah Allah dan tunduk kepada syariat Allah. Itulah muslim. Maka Nabi Adam alaihi salam muslim yang pertama. Jadi maksud beliau muslim yang pertama pada umat Islam ini. Baik, kita masuk dalil yang kedua. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah hanya untuk Rabbmu dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Surat Al-Kautsar ayat kedua. Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan dalam ayat ini tiga pelajaran. Pelajaran yang pertama, "Anna dzabha li ghairillahi syirkun akbar." Bahwasannya menyembelih untuk selain Allah adalah syirik besar. Li'annahu ibadatun. Karena menyembelih itu adalah ibadah. Dari mana kita katakan menyembelih itu adalah ibadah? Dari dua sisi. Yang pertama disebutkan bersama sholat. Sholat adalah ibadah, maka menyembelih adalah ibadah. Yang kedua, Allah memerintahkan wanhar, menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Kalau sudah diperintah, bahkan ada juga sisi yang ketiga, disuruh khususkan hanya untuk Rabbmu. Maka ini menunjukkan menyembelih itu ibadah. Wasarful ibadah li ghairillah syirkun akbar. Sedangkan mempersembahkan ibadah kepada selain Allah adalah syirik besar. Syirik besar artinya menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Kalau dia tidak tobat sampai mati, Allah tidak akan ampuni dan kekal di neraka untuk selama-lamanya. Beda dengan syirik besar, syirik kecil. Iya. Pelajaran yang kedua, annas-salata wa dzabha min a'zamil ibadat. Ayat ini menunjukkan salat dan menyembelih termasuk sebesar-besarnya ibadah sebagaimana telah kita jelaskan dari pelajaran ayat sebelumnya. Pelajaran yang ketiga, ini yang terakhir, annas-salata wa dzabha lillahi min a'zami madhahiri syukri ni'am. Bahwasannya salat dan menyembelih hanya untuk Allah termasuk sebesar-besarnya penampakan syukur nikmat, atau syukur nikmat yang paling nampak, yang paling besarnya adalah menyembelih dan sholat, sholat dan menyembelih. Makanya jemaah sekalian, tanggal 10 Dzulhijjah hendaklah kita persiapkan hewan sembelihan kita. Ini termasuk sebesar-besarnya tanda kita bersyukur kepada Allah. Iya. Sampai-sampai Nabi SAW mengingatkan kita, sebuah peringatan keras. Kata beliau, "Man kana lahu sa'ah falam yudahi fala yaqrubanna musallana." Barang siapa memiliki kemampuan lalu dia tidak mau berkorban, maka jangan dia dekat-dekat tempat salat kami. Artinya dia sangat tercela. Walaupun jumhur ulama berpendapat tidak sampai wajib, namun sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Tapi subhanallah, banyak orang mampu menyembelih namun dia tidak menyembelih. Tapi banyak orang ingin poligami padahal dia enggak mampu. Menyembelih dia mampu, dia enggak lakukan. Mau poligami dia enggak mampu, tapi dia mau memaksakan diri. Ya, ukur-ukur dulu dirinya, mampu atau tidak. Lawan satu saja sudah enggak mampu, apalagi lawan dua. Dan ini masalahnya, tanggung jawabnya besar. Kalau enggak adil, dibangkitkan miring di hari kiamat. Ya, sudah pernah lihat orang stroke di dunia, jalannya miring. Di hari kiamat lebih parah lagi. Kalau enggak sanggup berbuat adil, maka dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan miring. Bagaimana kalau dia punya 3 istri, 4 istri, enggak berlaku adil, enggak tahu miring kemana lagi itu. Iya. Jadi hati-hati. Tapi yang lebih parah lagi, beli rokok bisa, beli HP mahal-mahal bisa, beli motor mobil mahal-mahal bisa, tapi beli hewan kambing murah enggak bisa. Iya. Kemudian Syekh menjelaskan juga, mengapa sholat dan menyembelih termasuk ibadah yang menampakkan kesyukuran terbesar. Fa innahu atabil fa'addala ala sabab. Karena dalam ayat ini Allah mulai dengan huruf fa, fasolli, ya, huruf fa terlebih dahulu. Itu menunjukkan sebab. Mengapa kamu harus sholat? Mengapa kamu harus menyembeli? Sebabnya adalah karena kamu harus bersyukur. Bersyukur atas apa? Atas nikmat yang sangat besar. Syekh mengatakan, li'anna fa'ala dhalika sababun lilqiyam bisyukri ma'atahu minal kawthar. Nikmat besar yang Allah perintahkan untuk disyukuri dengan cara sholat dan menyembelih ini, namanya adalah al-kawthar. Apa arti al-kawthar? Artinya ada dua. Kesimpulan makna al-kawthar yang disebutkan para ulama ahli tafsir, banyak sekali riwayatnya, kesimpulannya ada dua. Yang pertama, al-kawthar itu adalah al-khairul kathir, kebaikan yang melimpah. Apa maksudnya kebaikan yang melimpah? Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Hidayah. Hidayah yang Allah berikan kepada kita, syukuri dengan sholat dan menyembelih. Makna yang kedua, Al-Kautsar itu adalah An-Nahru fil Jannah, sungai di surga yang Allah akan anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua umatnya akan ikut minum. Dan dia juga punya aliran, dua aliran yang terbuat dari emas dan perak sampai ke padang mahsyar, sampai ke satu tempat yang disebut Al-Khaut, telaga. Juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan minum dari telaga tersebut, tapi ada orang-orang yang diusir. Siapa mereka? Mereka yang mengada-ada di dalam agama sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kenapa mereka diusir? Kata Nabi SAW, maka dikatakan kepada beliau, karena kamu enggak tahu apa yang mereka ada-adakan, yang mereka tambah-tambahkan, yang mereka buat-buat sepeninggalmu. Jadi jemaah sekalian, ini bahaya menambah-nambah dalam agama, akan terusir dari telaga Nabi SAW. Jadi dua nikmat ini untuk umat Islam, nikmat hidayah dan nikmat Al-Kautsar. Maka kita syukuri dengan solat dan menyembelih. InsyaAllah kita lanjutkan tanya jawab setelah solat Isya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di sini ada pertanyaan, puasa Arafah kita ikut kalender Hijriah atau Masehi? Karena jatuh harinya berbeda. Mungkin pertanyaannya, ikut di Indonesia atau di Arab Saudi? Ya. Ini pertanyaannya kurang tepat ya. Pertanyaannya, ikut kalender Hijriah atau Masehi? Jemaah sekalian, tidak ada satupun penanggalan ibadah yang mengikuti Masehi. Tidak ada. Semuanya mengikuti Hijriah. Penanggalan ibadah semuanya mengikuti Hijriah. Tidak ada satupun mengikuti Masehi. Siapa itu Masehi? Al-Masih. Maksudnya siapa? Nabi Isa alaihi salam. Mereka menghitung tahun mereka dari kelahiran beliau. Sekarang tahun berapa? 2018 Masehi. Mereka hitung dari kelahiran beliau. Sebenarnya mereka sadar beliau manusia yang dilahirkan. Ya. Jadi itu bukan penanggalan Islam. Penanggalan ibadah, penanggalan Islam, dan penanggalan yang mengikuti bulan adalah penanggalan Hijriah. Makanya kita sebut bulan. Setiap tahun ada 12 bulan. Sama Hijriah dengan Masehi, setiap tahun ada 12 bulan. Tapi yang benar-benar mengikuti bulan hanya tahun Hijriah. Kalau Masehi sebenarnya enggak patut disebut bulan. Kenapa? Karena mereka menghitung dengan matahari, bukan dengan bulan. Sebenarnya enggak boleh disebut bulan Januari, matahari Januari. Ya. Jadi yang betul-betul bulan itu adalah tanggal Hijriah. Ya. Baik, jadi pertanyaannya, ketika berbeda penanggalan Hijriah antara satu negeri dengan kota Makkah, maka kapan mereka berpuasa Arafah? Contohnya sekarang ini, kita baru tanggal 1, di Makkah sudah tanggal 2. Maka nantinya kita baru tanggal 8, mereka sudah tanggal 9. Sudah masuk hari wukuf di Arafah. Dan puasanya dinamakan puasa Arafah. Kalau begitu, kita ikut penanggalan yang mana? penanggalan di negeri kita atau penanggalan jamaah haji kota Makkah. Maka ulama berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat. Namun pendapat yang lebih kuat insyaallah taala adalah mengikuti penanggalan di negeri kita. Dan ini juga dikuatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Berdasarkan keumuman dalil. Keumuman dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhahun." Puasa itu adalah hari kalian semua berpuasa. Idul Fitri adalah hari kalian semuanya beridul fitri. Idul Adha menyembeli hewan kurban adalah hari kalian semuanya menyembeli. Maksud hadis ini kata para ulama adalah bersama pemerintah. Bersama pemerintah di satu negeri. Jadi yang berhak menetapkan penanggalan ibadah, puasa dan hari raya adalah pemerintah. Adalah pemerintah. Makanya dahulu para sahabat, kalau mereka sudah lihat hilal sekalipun, sekalipun mereka sudah lihat hilal, mereka tidak mengajak manusia untuk berpuasa. Tapi mereka laporkan dulu kepada pemerintah. Laporkan dulu kepada pemerintah. Iya. Dan Nabi SAW mempersyaratkan untuk hilal Idul Fitri dan Idul Adha, Idul Fitri dan Idul Adha, minimal 2 orang saksi. Adapun hilal Ramadan cukup 1 orang saksi. Iya. Jadi yang berhak menentukan adalah pemerintah. Maka kita ikut penanggalan sesuai yang ditentukan oleh pemerintah kita. Ini yang pertama. Berdasarkan hadis tadi, Syekh Ibn Utsaimin menguatkan ikut penanggalan di setiap negeri. Ya. Yang kedua, alasan yang kedua, karena kalau kita berdasarkan wukuf di Arafah, kalau kita berdasarkan wukuf di Arafah, maka bisa jadi ada satu masa, mudah-mudahan tidak terjadi, tapi sudah pernah terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Di Makkah itu enggak ada haji. Enggak ada wukuf di Arafah. Kalau enggak ada haji, enggak ada wukuf di Arafah. Karena faktor keamanan, ada serangan musuh. Atau bencana alam katakanlah. Iya. Dan dulu pernah terjadi selama bertahun-tahun lamanya. Karena faktor keamanan, datang musuh menyerang. Siapa yang berani menyerang Makkah? Bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan komunis, ateis. Yang berani menyerang Makkah hanya Syiah, orang-orang Syiah. Dan sampai hari ini pun mereka ingin meluncurkan rudal ke Makkah. Itu orang-orang Syiah Iran, Syiah Lebanon, dan Syiah Yaman. Dan bukan cuma mau meluncurkan, mereka sudah meluncurkan. Tapi alhamdulillah, dengan izin Allah, sistem anti rudal Arab Saudi sudah cukup canggih. Jadi bisa diledakkan di udara. Ya. Ini luar biasa. Sampai di zaman modern ini, kita belum pernah dengarkan Yahudi mau menyerang Makkah terang-terangan begitu. Kalau sembunyi-sembunyi udah pasti itu niat mereka mau hancurkan umat Islam. Tapi yang ngasih pengumuman terang-terangan gak ada. Nasrani juga begitu. Tapi Syiah berani mengancam untuk menyerang Makkah. Antum lihat di YouTube ada ancaman tokoh-tokoh mereka. Syiah Lebanon, Syiah Iran, Syiah Yaman. Iya. Pernah selama bertahun-tahun lamanya mereka menyerang Makkah Aswad, mereka curi selama 22 tahun. 22 tahun baru kembali ke Ka'bah lagi. Subhanallah. Jadi kadang Syiah ini lebih parah daripada Yahudi dan Nasrani kejahatannya terhadap Islam dan kaum muslimin. Dibandingkan Yahudi dan Nasrani kadang lebih parah. Iya. Nah jemaah sekalian, kalau seandainya tidak ada wukuf di Arafah, kalau kita berdasarkan wukuf di Arafah berarti enggak puasa dong, ya kan? Kalau patokannya wukuf di Arafah, ya. Dan zaman dulu enggak ada HP, enggak ada komunikasi, orang di sini enggak tahu kapan mereka wukuf di Arafah. Bahkan enggak tahu orang yang pergi haji itu masih hidup tidak tahu. Ya. Pergi haji subhanallah zaman dulu berbulan-bulan naik kapal. Ya, luar biasa kemudahan yang Allah berikan kepada kita hari ini. Dulu kakek-kakek kita naik haji berbulan-bulan naik kapal. Subhanallah. Mana tahu orang di Indonesia ini sudah wukuf belum? Iya. Jadi kalau patokannya wukuf di Arafah, maka kalau begitu kita bisa jadi enggak puasa sama sekali karena enggak ada wukuf. Baik, jadi ini pendapat yang lebih kuat insyaallah, walaupun ini termasuk permasalahan yang dikhilafkan di antara para ulama ahlu sunnah. Ditambah lagi jemaah sekalian, tanggal 9 nanti di Makkah, kita tanggal 8 juga dianjurkan berpuasa. Walaupun ada hadis tentang puasa tanggal 8, hadisnya lemah. Tapi ada hadis sahih berpuasa tanggal 1 sampai 9. Dari para istri Nabi SAW, diriwayatkan Imam Abu Daud dan disahihkan Syekh Al-Albani. Para istri Nabi SAW mengatakan, karena Rasulullah SAW yasumu tis'a dzulhijjah. Nabi SAW berpuasa 9 hari dzulhijjah. Jadi kita dianjurkan berpuasa juga di tanggal 8. Jadi enggak ada masalah. Walaupun di sana tanggal 9, kita tanggal 8 di sini juga berpuasa. Dan besoknya mereka hari raya, kita masih puasa, kita belum berhari raya. Nanti kita hari raya bersama pemerintah kita. Iya. Adakah batas minimal jumlah hewan kurban untuk satu keluarga? Mana yang lebih baik, satu kambing atau dikumpulkan bersama menjadi satu sapi? Pertama, pendapat banyak ulama, batas minimalnya satu ekor kambing cukup bagi seseorang untuk seluruh anggota keluarganya. Baik keluarganya seperti ayah dan ibunya masih hidup ataupun sudah wafat, semuanya masuk di situ. Adapun apakah boleh lebih dari satu, maka banyak ulama berpendapat tidak masalah. Tidak masalah lebih dari satu. Iya. Lebih dari satu hewan. Dan hadis Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan kabsyain, akranain, amlahain. Dua ekor kambing bertanduk yang warnanya putih kehitaman. Jadi tidak masalah insyaallah lebih dari satu. Tetapi seandainya kita mau lebih baik atau mungkin lebih besar pahalanya, kalau kita sanggup beli dua, maka satu kita sembelih sendiri, satunya lagi kita sedekahkan. Bukan niat korban tapi niat sedekah. Kalau kita niat sedekah dan hewan itu sudah milik orang lain, maka orang itu bisa berniat korban. Jadi dia dapat pahala berkorban. Kita dapat pahala berkorban, dapat juga pahala sedekah. Dan dia bukan hanya dapat makan daging, tapi juga dapat pahala berkorban. Iya. Itu lebih baik lagi. Terutama di daerah-daerah yang membutuhkan. Contohnya sekarang saudara-saudara kita di Lombok. Ini luar biasa. 400 lebih jiwa yang wafat dan 350 lebih kehilangan rumah di tempat-tempat pengungsian. Ya. Mereka betul-betul butuh bantuan kita. Nah, tetapi di satu sisi menyembelih sendiri sunnah. Sunnah juga makan sedikit. Ditambah lagi kita harus pastikan sudah sembelih belum hewan saya, baru bisa potong kuku. potong kumis, potong rambut. Kalau antum sembelih di sana, antum harus tanyakan, itu sudah disembelih belum hewan saya? Ya, jangan-jangan mereka sembelih di hari terakhir. Ya. Kalau begitu gimana solusinya? Sedekah. Kita tetap sembelih di sini, kita bersedekah ke sana. Daripada kita berkorban di sana. Dan di satu sisi juga, kalau semua berkorban di tempat lain, subhanallah, ini hilang syiar Islam di tempat dia tinggal, di keluarganya terutama. Tapi nyembelih di rumah itu lebih bagus, disaksikan anak-anak kita, keluarga kita. Ini ibadah, ini pendidikan juga buat keluarga kita. Coba kalau satu kompleks semuanya mengirim keluar, tambah lagi mereka memang nggak mau repot, jadi hilang syiar Islam. Maka masih ada pintu lain untuk kita berikan kepada saudara-saudara kita di daerah membutuhkan. Contohnya apa? Bersedekah untuk mereka. Iya. Adapun pertanyaan kedua, mana yang lebih baik, satu kambing atau dikumpulkan bersama menjadi satu sapi? Lebih baik satu kambing daripada sepertujuh sapi. Lebih baik satu ekor kambing daripada sepertujuh sapi. Iya. Kemudian kalau masing-masing bisa beli kambing satu-satu, maka itu tadi, satu untuk satu keluarga, sisanya disedekahkan. Itu lebih afdol. Itu lebih afdol. Iya. Jadi lebih baik satu kambing daripada sepertujuh sapi. Urutannya, pertama lebih baik unta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing, yang keempat sepertujuh unta, yang kelima sepertujuh sapi. Itu urutannya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, man raha fi sa'atil ula fa ka'annama qarraba badanatan. Barang siapa berangkat menuju masjid di hari Jumat pada waktu yang pertama, maka dia seperti menyembelih seekor unta. Waktu yang pertama itu sebagian ulama mengatakan ba'da subuh, tapi yang benar setelah terbit matahari. Begitu terbit matahari kita langsung berangkat ke masjid. Itulah yang disebut waktu pertama. Maka kita seperti berkorban unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniya fa ka'annama qarraba baqaratan. Dan siapa yang pergi di waktu yang kedua, maka dia seperti berkorban sapi. Waman raha fi sa'ati thalitha faka'annama qarraba kabsyan aqran. Barang siapa berangkat ke masjid di hari Jumat di waktu yang ketiga, maka seakan-akan dia menyembelih seekor kambing bertanduk. Makanya kata para ulama, kambing jantan lebih afdal daripada betina. Dan betina boleh dan hukumnya sah. Iya, tapi lebih afdal yang jantan. Faka'annam wa man raha fi sa'ati rabi'a faka'annama qarraba dajajatan. Barang siapa yang pergi ke masjid di hari Jumat di waktu yang keempat seperti berkorban ayam. Walaupun ayam tidak masuk dalam hewan korban, hanya kambing, sapi dan unta. Cuman ini sebagai permisalan saja. Wa man ra'a fi sa'atil khamisa faka'annama qarraba baydatan. Barang siapa pergi di waktu yang kelima, maka dia seperti berkorban telur saja. Fa idza sa'idal imamul mimbar hadratil malaikatu yastami'una dzikir. Kalau imam sudah naik mimbar, maka para malaikat ikut duduk mendengarkan khutbah. Iya, hati-hati berkhutbah, para malaikat dengar tuh. Jangan asal ngomong. Iya. Jadi berdasarkan hadis ini, para ulama mengikuti hadis ini urutan berkorban. Jadi sapi lebih afdal daripada kambing. Kemudian kambing lebih afdal daripada 1/7 sapi. Iya. Wallahu a'lam. Mana yang didahulukan? Akikah. Saya umur 29 tahun, belum pernah diakikahi orang tua. Daripada saya berkurban, apa bisa digabungkan? Jadi saya menyembeli 2 kambing saja. Kalau bicara mana yang didahulukan, yang didahulukan, kalau tidak bisa sama-sama, maka korban. Kalau bisa dua-duanya, kenapa tidak? Berarti kalau anak laki-laki beli kambingnya 3, 2 untuk akikah, 1 untuk korban. Kalau mampu, kenapa tidak? Tapi kalau misalkan tidak mampu, maka korban didahulukan. Alasannya apa? Waktunya mepet, waktunya singkat. Sementara menurut mayoritas ulama, untuk apa namanya akikah memang disunahkan hari ke-7, tapi masih sah di hari yang lain. Ya. Apalagi yang tidak mampu, apalagi yang memang belum mampu di hari ke-7. Ya, itu menurut pendapat mayoritas ulama. Adapun korban, maka ulama sepakat korban itu di tanggal 10 Zulhijjah. Itu pun harus dilakukan setelah sholat. Siapa yang nyembelih sebelum sholat tidak sah. Kemudian tanggal 11-12 ulama sudah beda pendapat, masih boleh tidak. Kemudian tanggal 13 lebih tajam lagi perbedaan pendapatnya, masih boleh atau tidak. Walaupun pendapat yang kuat, insyaallah ta'ala masih boleh sampai tanggal 13 sebelum terbenam matahari. Karena Nabi SAW mengatakan 3 hari itu, 3 hari tasyrik, 11, 12, 13 adalah ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi azza wa jalla. Hari-hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah. Maka ini dalil hari penyembelihan adalah sampai tanggal 13. Iya. Setelah itu sudah enggak sah lagi. Tidak sah lagi kalau ada yang mau berkorban. Karena waktunya terbatas, maka berkorban didahulukan. Iya. Kalau kita berkorban, kita niatkan ke orang tua atau keluarga yang sudah meninggal dunia, itu hukumnya apa? Mohon penjelasannya. Yang lebih afdol adalah orang yang sudah wafat itu tidak diniatkan terpisah, tapi diikutkan kepada keluarga yang hidup. Jadi kita misalkan berkorban, kita niatkan untuk diri kita dan seluruh keluarga kita, maka itu mencakup keluarga yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Iya. Jadi tidak diniatkan sendiri untuk keluarga. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Kalau sedekah itu ulama sepakat ada dalilnya. Iya. Ya, kalau kita kembali kepada contoh tadi, kalau kita mau berkorban satu, kemudian selebihnya kita sedekah, niatkan untuk orang tua kita yang sudah wafat, maka itu insyaallah bermanfaat untuk orang tua kita. Iya, sebagai pahala sedekah, dan kita dapat pahala berbakti. Bolehkah korban di kampung dengan mengirimkan uang ke orang tua untuk dibelikan hewan korban? Sementara kita tetap di sini, tidak pulang karena tidak ada cuti. Boleh kirim ke sana, niatkan sedekah. Di sini kita menyembelih lagi sendiri. Iya. Itu yang lebih afdol. Banyak sunnah di situ. Sunnah kita menyembelih sendiri dengan tangan kita. Kalau enggak bisa dengan tangan kita, kenapa? Takut lihat darah. Bagaimana mau jihad? Lihat darah kambing saja takut. Iya. Ini latihan jihad sekalian. Ya, latihan jihad sekalian. Menyembeli kambing dulu. Kalau kita enggak bisa menyembeli sendiri, paling tidak kita ikut menyaksikan. Kita minta orang lain menyembeli dan kita ikut menyaksikan. Itu sunnah. Sunnah juga kita makan sedikit dari hewan tersebut. Iya. Jadi kalau kita kirim ke luar daerah, luput banyak sunnah. Iya. Tapi kirimkan kepada orang tua kita di kampung sedekah. Lalu mereka belikan kambing di sana, mereka berniat untuk mereka sendiri. Iya. Itu yang lebih afdol. Walaupun kalau dia kirim di sini dia enggak menyembelih juga hukumnya sah, cuman kurang afdol. Iya. 30 tahun yang lalu Orang tua saya mengakikahkan satu ekor kambing untuk saya karena ketidaktahuan. Anak laki-laki dua ekor kambing. Apakah yang harus mengulang akikah kembali Ustaz, atau ada solusi lain? Boleh ditambah satu lagi, tidak masalah. Tambah satu lagi berarti menjadi dua. Ya. Apa hukum memakan makanan yang disembelih tapi tidak tahu cara penyembelihannya seperti apa? Seperti ayam sapi di, ayam dan sapi di warung makan. Kalau itu warung makan kaum muslimin atau pasar-pasar kaum muslimin, maka pada dasarnya kita prasangka baik. Mereka muslim, mereka menyembelih sesuai dengan syariat. Kecuali ada prasangka kuat, misalkan sudah jadi rahasia umum, itu pasar muslim, tapi mereka enggak suka menyembelih, maka pantas kalau kita curiga dan bertanya. Tapi kalau enggak ada indikasi-indikasi mencurigakan, enggak boleh kita prasangka buruk. Tidak boleh kita prasangka buruk. Dan ketika ada sahabat dapat hadiah lalu dia ragu-ragu makan, maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, kamu saja ucapkan bismillah dan makan, sudah enggak usah ragu. Jadi keragu-raguan itu enggak perlu dianggap. Iya, karena pada dasarnya ini sesuai kaidah al-baqa makana ala makana. Sesuatu itu tetap sesuai keadaannya. Dia enggak bisa hilang kecuali dengan keyakinan atau paling tidak prasangka kuat. Iya. Itu kalau sembelihan kaum muslimin. Sebenarnya sembelihan ahlul kitab juga begitu. Tapi ahlul kitab sekarang patut kita berprasangka kuat. Mereka enggak menyembeli sesuai syar'i. Karena hari ini mereka sudah tidak tahu caranya. Enggak seperti ahlul kitab dulu, mereka masih tahu caranya. Hari ini enggak tahu lagi cara menyembeli sesuai syar'i. Bahkan jemaah sekalian, jangankan menyembeli sesuai syariat, menyembeli saja mereka enggak tahu. Diapain hewan itu? Diketuk aja. Pakai batu atau kayu. Ya. Anjing dimasukkan dalam karung terus dipukuli sampai mati. Ya. Anda pernah lihat sendiri. Anjing dimasukin dalam karung, anjing enggak disembeli. Tapi disembeli pun tetap haram. Ya. Anjing enggak disembeli, masukin karung, dipukul sampai mati. Teriak-teriak. Satu kampung kedengaran anjing itu teriak. Ya, subhanallah. Ayam ambil batu aja ketok kepalanya. Enggak tahu mereka cara menyembelih saja enggak tahu. Apalagi menyembelih sesuai syariat. Iya. Jadi seandainya ahlul kitab Yahudi dan Nasrani menyembelih sesuai syariat, boleh kita makan. Iya. Iya, adapun sembelihan kaum musyrikin, ini sebagai tambahan tadi. Sembelihan kaum musyrikin haram dimakan. Sembelihan kaum musyrikin. Selain Yahudi dan Nasrani, Yahudi dan Nasrani juga musyrik, tapi hukum mereka dalam sembelihan lebih ringan kalau menyebut nama Allah. Adapun kaum musyrikin selain Yahudi dan Nasrani, haram dimakan sembelihannya. Iya. Apa hukumnya makan makanan dari peringatan tahlilan? Kematian 3 hari, 7 hari dan seterusnya. Kita mendapatkan hadiah besek dari orang tersebut. Apa juga hukumnya makanan dari acara ulang tahun seperti kue, nasi kuning dan lain-lain? Jemaah sekalian, ini sebaiknya tidak kita ambil. Kenapa? Karena itu bermakna mendukung mereka. Jadi bukan karena zatnya haram. Tapi kalau kita ambil, nanti mereka akan menganggap berarti acara ini bagus, ustadz saja ambil, ya. Atau ini kawan kita masya Allah rajin ngaji, tapi ambil, berarti ini bagus acaranya. Mereka bisa saja berkesimpulan seperti itu. Kecuali kalau kita tidak ambil, akan memunculkan mudarat besar, akan memunculkan mudarat yang lebih besar, maka ambillah, ya, demi meminimalisir mudarat, ya. Ya, misalkan dia jadi benci sama kita, kita enggak bisa lagi dakwah kepadanya, maka itu mudaratnya besar. Iya. Maka dari itu hendaklah kita berusaha menjelaskan bahwa acara-acara itu tidak sesuai dengan syariat. Tetapi kalau dari perayaan kekufuran seperti perayaan Natal, maka mereka mau marah kita enggak ambil, mereka mau benci enggak boleh kita ambil. Karena kalau kita ambil, mudaratnya justru lebih besar. Iya. Apa hukumnya kita berkorban sebelum kita diakikahkan? Tidak masalah. Bolehkah daging kurban atau akikah dibagikan kepada orang kafir? Karena sepupu anda, ponakan bapak orang Nasrani. Boleh. Boleh dibagikan kepada orang kafir. Karena kurban itu dibagi tiga. Satu, kita makan sedikit. Yang kedua, sebagai hadiah. Yang ketiga, sebagai sedekah. Dan orang kafir masuk di dalam ayat Al-Mumtahanah ayat ke-8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mengatakan, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang kafir dan berbuat adil kepada mereka, yaitu orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Maka berdasarkan ayat ini, kata Syekh Ibn Baz rahimahullah dan para ulama yang lainnya, boleh memberikan hewan kurban kepada orang kafir. Iya, tapi tentu yang kita prioritaskan adalah kaum muslimin. Dan juga itu bisa menjadi sarana mendakwahi mereka. Sebagaimana sudah sering kita sampaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang memberikan harta yang melimpah kepada orang kafir dengan tujuan agar lebih mudah untuk mendakwahinya. Iya. Jadi bukan karena cinta kepadanya, sama sekali tidak. Apabila ada seorang ustaz yang menyuruh orang yang sakit agar sembuh dengan menyembelih hewan, contoh untuk sakit jantung, maka sembelih beberapa ekor kambing, apakah ini termasuk syirik? Hasil sembelih tersebut dibagikan kepada anak yatim. Pertama, kalau dia niatkan penyembelihan itu untuk minta penyembuhan dari selain Allah, maka dia itu bukan ustaz tapi dukun. Tapi dukun. Itulah yang disuruh oleh dukunnya kepadanya. Suruh menyembelih untuk syarat dibantu oleh dukun. Dibantu apa? Dibantu suruh setan yang mengganggu orang sakit itu keluar. Jadi bisa saja itu sudah tipu daya setan buat orang itu sakit supaya dia datang kepada dukun. Iya. Tetapi kalau maksudnya menyembelih di sini sekedar bersedekah biasa, maka itu bagus. Nabi SAW mengatakan, "Dawu mardakum bis-sadaqah." Obati orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Subhanallah, ini sedekah ini obat orang sakit. Ini yang sering kita lupakan. Kita sudah beli obat mahal-mahal, kita lupa bersedekah. Padahal ini obat mujarab. Iya. Obati orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Jadi enggak khusus menyembeli, sedekah apa saja. Ngasih uang juga boleh, ngasih makanan juga boleh. Iya. Jadi itu bagus kalau maksudnya sekedar bersedekah. Tapi kalau niatnya untuk mengagungkan setan atau jin, walaupun dagingnya lalu dibagi ke anak yatim, enggak ada pengaruh, itu tetap syirik. Dan anak yatim itu kalau mereka tahu, mereka enggak mau terima, enggak boleh terima, enggak boleh makan. Sebagaimana dalil-dalil yang telah kita sebutkan tadi. Bolehkah menyembelih hewan kurban yang dibeli dengan cara berhutang? Tidak masalah, boleh. Tetapi juga tidak dianjurkan dalam syariat, karena berhutang itu berat. Tapi kalau kita betul-betul yakin ada uang, cuman belum turun aja, belum cair, belum keluar, maka tidak mengapa. Baik kalau kita berhutang, karena kalau betul-betul yakin bisa bayar. Kalau tidak, maka lebih afdal untuk dihindari. Iya, karena jangan sampai hutang tidak terbayar lalu terbawa mati, ini akan menghalangi kita. Bolehkah memberi nama orang dengan nama-nama Allah? Bagaimana dengan nama Imam Malik? Yang Malik merupakan nama Allah. Ada yang boleh, ada yang tidak. Patokannya apa? Patokannya dalil. Patokannya adalah dalil. Kalau ada dalil yang menunjukkan nama itu dinamakan kepada makhluk, maka boleh. Contohnya Malik. Allah juga menyebut raja sebagai Malik. Begitu pula Al-Aziz. Raja Mesir Allah sebut Al-Aziz. Begitu pula Nabi Muhammad SAW disebut oleh Allah bil mu'minina raufur rahim, rauf dan rahim. Jadi ada dalilnya. Tapi tentunya kandungan sifat di dalamnya enggak sama antara sifat Allah dan sifat makhluk. Malik raja, tapi kerajaan makhluk tentu beda dengan kerajaan Allah. Penguasaan makhluk beda dengan penguasaan Allah. Iya. Tapi kalau tidak ada dalil yang membolehkannya, apalagi kalau kita pandang lebih jauh dari sisi makna, itu sama sekali enggak cocok untuk makhluk. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan itu untuk makhluk, maka tidak boleh. Contohnya apa? Pertama, Allah itu sendiri. Ar-Rahman. Ini enggak, dua nama enggak boleh sama sekali untuk makhluk. Ar-Rabb. Iya. Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki. As-Somad, gak boleh dinamakan untuk makhluk. Makanya kalau dia namanya Abdurrahman, panggil Abdurrahman, jangan panggil Rahman. Itu nama Allah. Kalau dia namanya Abdul Somad, gak boleh panggil Somad. Berdosa orang yang manggil. Itu nama khusus Allah. Itu nama khusus Allah. Abdul Somad itu, Somad itu diantara maknanya seluruh makhluk butuh kepadanya. Ini dari sisi makna dan dari sisi dalil, itu khusus bagi Allah. Begitu pula Rahman tadi, Ar-Rahman, Allah yang maha penyayang. Enggak boleh orang namanya Abdurrahman kita panggil Rahman, orang namanya Abdul Razak kita panggil Rojak, lama-lama jadi rujak. Ya. Orang yang namanya Abdul Somad enggak boleh kita panggil Somad. Iya, panggil dengan namanya yang sebenarnya. Jemaah sekalian, mohon maaf sudah habis waktu. Insyaallah yang belum terjawab kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.